hari. Tiada seindah senyummu kasih, taman bunga yang teduh, tak seteduh matamu, putihnya salju tak seputih cinta. Kemarin kau datang kepadaku bercerita tentang deritamu, sakit yang kau alami tak jua tahu.